ansabid dahri, larangan dari mencela waktu. Ya selesai sudah. Mencela waktu sudah. Hah? Baik, berarti masuk di bab baru ya. Bab baru, bab al-imanu bil qadari. Ya. Bab iman kepada takdir. Al-qadar itu peliputan Allah Subhanahu wa taala terhadap ketentuan segala sesuatu. Dan apa yang terjadi di alam ini dari berbagai kejadian itu tidak terjadi kecuali dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua diketahui oleh Allah, dicatat, dikehendaki, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iman kepada takdir merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Dan ini merupakan perkara yang penting karena banyak orang salah memahami takdir. Ya. Ya. Banyak orang yang bingung mendudukkan antara takdir dengan syariat. Ya. Sehingga terjadi kesesatan-kesesatan dalam masalah takdir. Mereka manusia terjatuh dalam dua kesesatan besar dalam masalah takdir, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Menolak takdir. Yang kedua adalah apa? Ekstrim dalam menetapkan takdir sampai pada tingkat meniadakan kehendak dan kemampuan makhluk. Maka perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjawab tentang al-iman. Ahbirni al-iman, Rasul katakan apa? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Ketika penyebutan iman kepada takdir diulangi kata al-iman. Ini menunjukkan penting. Juga al-iman bil qadar merupakan salah satu perkara yang akan mengantarkan seseorang merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan hidup. Kebahagiaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi segala sesuatu itu terjadi dengan takdir dari Allah Ta'ala. Nah, jadi segala sesuatu itu terjadi dengan ketentuan takdir Allah Ta'ala. Apakah itu perkara kebaikan atau perkara yang jelek. Sehingga dikatakan waktu binubil qadari khairihi wa syarrihi. Cuman sebetulnya ketika dikatakan takdir yang jelek itu tidak semata-mata jelek. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala menetapkan sesuatu yang jelek. Karena Allah adalah yang memiliki nama dan sifat yang mulia. Nah, sesuatu yang jelek dimaksudkan dengannya kebaikan. Ya. Allah menetapkan adanya orang kafir. Allah menetapkan adanya maksiat. Maka di balik itu ada kebaikan-kebaikan. Baik. Kemudian al-iman bil qadar itu ada 4 tingkatan. Dan ini perkara yang memudahkan kita untuk mengimani masalah takdir. Ya. Yang pertama, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Secara global maupun terperinci. Perkara yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, Allah mengetahui semuanya. Ini penting, tingkatan pertama ini. Supaya kita tidak bingung, supaya kita tidak menuduh Allah Ta'ala itu kejam, zalim. Ya gimana? Orang belum lahir sudah ditentukan dia sebagai penduduk neraka. Belum lahir. Kadang dari situ orang mengalami kebingungan kan? Belum lahir kok sudah divonis neraka. Ya mending kalau divonis surga. Neraka bagaimana? Maka dengan mengimani ilmu Allah selesai. Karena tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali didasari dengan ilmu. Mengapa Allah menetapkan bulan sebagai penduduk neraka? Karena Allah sudah ngerti bulan nanti lahir dia akan berbuat demikian demikian demikian. Demikian. Sehingga apa? Dia neraka, gitu loh. Bisa dipahami. Kenapa bulan ditetapkan sebagai penduduk surga? Ya karena Allah sudah ngerti nanti dia akan berbuat demikian demikian demikian demikian. Jadi ketentuan Allah, semua takdir Allah itu dibangun di atas ilmu, bukan ngawur gitu kalau begini. Ya tidak, tapi dibangun di atas dasar apa? Ilmu. Kemudian tingkat yang kedua adalah bahal kita. Mengimani bahwa Allah menulis semua yang Allah ketahui di lauhul mahfuz. Jadi apa yang akan terjadi dari itu semua ditulis oleh Allah Ta'ala. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Apa yang menimpa, jadi tidak ada yang menimpa dirimu dari musibah, demikian pula musibah-musibah yang ada di bumi kecuali apa? Itu sudah tertulis dalam kitab sebelum terjadi. Jadi tidak ada satu musibah yang ada di muka bumi maupun yang menimpa kalian kecuali apa? Sudah tertulis di dalam kitab di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Rasulullah Ta'ala juga katakan awaluma khalaqallahul qalam. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah apa? Al-qalam. Faqala lahu uktub. Maka dikatakan kepada qalam itu tulis. Maka qalam jawab, "Mada aktub?" apa yang harus saya tulis? Untuk mahuat kain ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang terjadi sampai yaumul qiyamah. Jadi semua sudah ditulis. Dan penulisan itu berdasarkan ilmu Allah. Tidak ada perubahan dalam takdir. Karena apa? Rubya bil aqlam wa jafatis suhuf. Nah, kemudian tingkatan ketiga al-masyi'ah. Kehendak. Kita mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi itu dikehendaki oleh Allah Taala. Tidak ada sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, itu tidak ada. Semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Taala. Fa'alun lima yuri. Allah sangat-sangat melakukan apa yang Allah kehendaki. Masya Allah, kan walaupun jasalah, lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki, ya tidak akan terjadi. Nah, mungkin ada bertanya, itu berarti adanya maksiat, adanya kejelekan, itu juga dikehendaki Allah. Kita jawab, iya. Dikehendaki oleh Allah, tetapi Allah tidak mencintainya. Ini dia kaidahnya ya. Segala sesuatu itu dikehendaki oleh Allah Taala, tetapi tidak semua yang dikehendaki oleh Allah dicintai oleh Allah. Tidak. Saya ulang, semua dikehendaki oleh Allah Taala, tetapi tidak semua yang dikehendaki oleh Allah itu dicintai oleh Allah. Mungkin pertanyaan muncul, terus bagaimana itu? Kok Allah menghendaki sesuatu yang Allah tidak suka? Allah menghendaki sesuatu yang Allah tidak cinta, bagaimana itu? Maka kita katakan bahwasanya Allah menghendaki sesuatu yang Allah tidak cinta itu sebagai ibtila, sebagai ujian. Ya. Itu ujian. Dan tadi bahwasanya Allah menghendaki kebaikan-kebaikan di dalam perkara yang Allah tidak suka. Allah menghendaki adanya kekafiran. Allah menghendaki adanya orang kafir. Dan Allah tidak suka, tetapi Allah kehendaki itu karena apa? Agar ada jihad, ada dakwah dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Maka kalau kita mengimani tingkatan ketiga ini, hidup kita enak. Hidup kita enak. Apa yang terjadi itu sudah dikehendaki oleh Allah. Ketika kita gagal, oh berarti Allah tidak menghendaki. Dan tidak Allah menghendaki kecuali apa? Kebaikan. Nah, termasuk tadi ketika Allah menghendaki adanya kejelekan, di balik itu ada kebaikan yang Allah ingin. Kemudian tingkatan yang keempat, ya. Ya. Yaitu apa? Al-Hawq. Kita mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi itu diciptakan oleh Allah. Nah, semua perkara yang baik maupun yang jelek itu diciptakan oleh Allah. Termasuk perbuatan kita. Apa yang kita lakukan sekarang ini pun itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Nah, Allah khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Nah, maka merupakan keharusan bagi kita untuk mengimani empat tingkatan dalam takdir. Mengimani ilmu Allah, mengimani penulisan, mengimani kehendak dan pencipta. Insya Allah dengan memahami empat tingkatan ini, maka kita akan apa? Mudah memahami masalah iman bil qadar. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di dalam mengimani takdir, bahwasanya setelah kita menetapkan tentang takdir Allah Ta'ala, kita tidak boleh menjadikan takdir sebagai alasan untuk tidak beramal. Kalau semua sudah ditentukan, ngapain aku beramal? Wong semua sudah ditentukan, surga neraka sudah masing-masing ditulis semuanya. Kalau gitu untuk apa aku beramal? Nanti kalau takdirnya surga, ya saya di surga, lagi neraka kita di neraka. Kan begitu kan? Maka sikap ini keliru. Ada seorang sahabat ketika disebutkan hal itu, ya, ketika Rasul mengatakan ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'adu fil jannati wa fil nar. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditulis tempatnya nanti di surga atau di neraka. Ada seorang sahabat berkata, "Ila taqil ya Rasulullah, ila kitabina." Kalau gitu kita bersandar aja pada tulisan takdir itu ya Rasul. Enggak usah beramal. Kata Rasul, "Jangan. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa." Beramallah kalian. Sesungguhnya kalian akan dimudahkan kepada apa yang kalian diciptakan untuknya. Kalau seseorang ditakdirkan, ditentukan sebagai penduduk surga, Allah akan mudahkan dia mengerjakan amalan-amalan menuju surga. Kalau Allah tetapkan dia sebagai penduduk neraka, Allah akan mudahkan dia mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka. Ikhmali. Ini dasar pertama kenapa kita tidak boleh bersandar kepada takdir untuk meninggalkan amal. Yang kedua, takdir itu adalah perkara rahasia. Kita tidak ngerti ketentuan takdir kita itu apa kecuali setelah terjadi. Kita ini katanya ilmiah. Kita ini katanya harus kritis. Maka bagaimana kita membolehkan diri kita bersandar kepada takdir yang berarti bersandar kepada sesuatu yang kita tidak tahu? Kak, maaf ya, tentu akan dibodoh-bodohi. Apa kamu bersandar kok kepada sesuatu yang kamu sendiri gak ngerti? Ya kan? Lih, maka gak boleh bersandar kepada takdir itu, gak boleh. Nah, kemudian juga kita ini dilarang untuk apa namanya, ya tadi, membahas berdalam-dalam dalam masalah takdir. Kewajiban kita mengimani segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah berdasarkan ilmu Allah, berdasarkan hikmah Allah. Ya, kewajiban kita adalah apa? Beramal, beramal, beramal. Selesai. Enak. Kita dibolehkan beralasan dengan takdir ketika mendapatkan musibah. Kita aja. Ketika dapat musibah, kembalikan. Oh, ini sudah takdir. Enak gitu. Ya. Usaha kita gagal. Oh, ini sudah ditulis kok. Ini sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi kok. Gitu kan. Yang tidak boleh adalah beralasan dengan takdir ketika kita berbuat maksiat. Loh, kenapa kamu muncul? Oh, ini sudah takdir saya. Banyak loh ini terjadi di masyarakat. Ya. Seorang pelacur diwawancarai. Loh, Mbak, kenapa Anda kok menjadi pelacur di sini? Oh, ini mungkin sudah garis nasib saya. Ini sudah takdir saya. Saya jadi pelacur. Ya tadi kita tanya, emang kamu tahu apa? Sejak kecil, kalau nanti kalau gede jadi pelacur. Ini enggak bisa diterima. Nah, jadi tidak boleh beralasan dengan takdir untuk apa? Berbuat maksiat. Tidak boleh beralasan dengan takdir ketika kita apa? Meninggalkan beramal. Tidak boleh. Justru orang yang beriman kepada takdir adalah orang-orang yang optimis, orang-orang yang semangat dalam beramal. Para sahabat radhiyallahu anhu, mereka adalah orang-orang yang mukmin bil qadar. Oh, semangatnya luar biasa. Mereka berjihad, berdakwah, masya Allah. Jadi sebetulnya kalau kita ini benar di dalam mengimani takdir, hidup itu indah. Wallahi, hidup itu indah. Tidak ada stres-stres, tidak ada. Kenapa? Setiap ada musibah, kita kembalikan kepada apa? Oh, ini sudah takdir. Masya Allah, kan lam yasa lam yakun. Ma asabaka lam yakun liyukti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah menimpa dirimu, jangan ngeser. Pasti kamu kena. Pasti kamu mendapatkannya. Tetapi apa yang tidak ditetapkan oleh Allah bagimu, kamu tidak akan mendapatkannya. Sampai kamu jungkir balik nyari, tidak akan dapat. Kenapa? Allah tidak menetapkan sesuatu untuk kan enak. Yang penting kita kan berusaha, berusaha, berusaha. Gagal, oh berarti masih dapat. Allah tidak mengendaki saya untuk mendapatkan itu. Jadi tidak sesuai. Ya. Di samping itu apa? Kita senantiasa semangat dalam melakukan aktivitas. Kenapa? Kita juga tidak ngerti. Ketentuan kita apa itu kita tidak paham. Ya. Jadi ini tentang masalah takdir. Kemudian juga iman bil qadar. Bahwasanya apa? Segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu juga ditentukan sebabnya. Jadi Allah tidaklah menetapkan sesuatu kecuali juga menetapkan sebabnya. Makanya tadi tidak boleh kemudian kita tarkul amal itu tidak boleh. Tidak usah beramal, bersandar wae. Nanti kalau jatahnya surga ya surga, neraka ya neraka. Itu ngebantah orang seperti itu gampang kok. Tidak sulit-sulit. Kenapa kamu makan? Kenapa kamu suka makan dan minum? Kamu gak percaya takdir. Kalau takdirmu nanti kenyang, kamu makan gak makan kamu kenyang kok. Iya kan? Ngapain kamu minum? Nanti minum gak minum. Kalau takdirmu itu kamu puas ya selesai. Gak usah minum pun gak akan. Ya kan? Ini kira-kira orang tuh nerima enggak kalau kita omongin seperti itu? Enggak, ngeyel dia pasti. Ya enggak makan ya lapar mas mati kita. Kalau antum mengatakan seperti itu, kalau enggak makan mati. Berarti kan sama. Kamu enggak sholat, kamu enggak puasa, kamu enggak mengerjakan ketaatan, kamu enggak meninggalkan maksiat, ya kamu masuk neraka. Enggak akan masuk surga. Nah, berarti kamu ini enggak konsisten dalam apa? Bersikapi berbeda masalah apa? Takdir. Kan gitu kan? Sama. Jadi kalau kita punya ilmu sedikit aja, ya, penyimpangan-penyimpangan itu mudah untuk kita selesai. Baik. Mungkin ini ya untuk di apa namanya? Bahan. Kemudian di antara perkara yang akan kita dapatkan di dalam mengimani takdir atau apa, kita akan bisa bersabar. Ya, kita bisa bersabar terhadap apa yang menimpa kita dari perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Ya. Ya. Kenapa? Semua sudah ditakdirkan. Sehingga ketika ditanya, ya, ketika kita berusaha kan ikhris ala mayan fa'u wasta'in billah wala ta'jizanna fa nasabaka syai'un fa la taqul law anni fa'altu kada la kada kada wa kada walakin kul qaddarallahu wa ma syaa. Semangatlah kamu dalam hal yang bermanfaat. Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Jangan merasa lemah, jangan pesimis. Kalau kamu mengalami kegagalan dalam usaha mendapatkan hal yang bermanfaat, hah? Jangan kau mengatakan, wah seandainya saya melakukan demikian, tentu akan demikian dan demikian. Jangan. Tapi ucapan apa? Ini sudah takdir. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Paham begitu. Ini sudah takdir. Berarti sudah ditulis sebelumnya. Sehingga mau gak mau mesti menimpa saja. Ya. Tapi bagi orang yang tidak mengimani takdir, dia akan kata, ini faktor X. Ya kan? Ini faktor X. Nah. Kemudian, tadi disebutkan bahwa kelompok yang menyimpang dalam takdir ada dua. Kelompok Qadariyah, yaitu orang-orang yang menolak takdir. Tidak ada takdir. Semua perkara itu terjadi seketika. Tanpa didahului oleh takdir ketentuan Allah sebelumnya, maka ini kafir. Kelompok Qadariyah ini awal muncul di akhir pada zaman sahabat. Akhir zaman sahabat. Ibnu Umar ketemu dengan kelompok-kelompok itu. Dan kelompok kedua adalah kelompok Jabariyah. Yaitu kebalikan dari Qadariyah. Mereka berlebihan di dalam penetapan takdir sehingga meyakini makhluk itu dipaksa oleh Allah dalam semua kehendak dan perbuatan. Jadi mereka mengatakan makhluk itu seperti bulu yang diterbangkan. Dia tidak bisa apa-apa. Nah, ini jelas bertentangan dengan nas Al-Kitab wa Sunnah. Ya. Dan kelompok Jabariyah ini kalau diikuti ini bahaya banget. Berarti tidak ada tindak kemaksiatan itu enggak ada. Iya kan? Kan tadi apa? Kita dipaksa oleh Allah. Maka ketika ada seorang berzina, dia kan berdosa, kan dipaksa oleh Allah untuk berzina. Ini bukan kehendak saya. Ini bukan perbuatan saya. Saya dipaksa oleh Allah untuk berzina. Jadi jangan salahkan saya. Kan begitu akhirnya. Kalau kita ikuti paham Jabariyah. Maka sebetulnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah membantah dua kelompok ini gampang. Ya, kalau kita enggak hafal dalil Alkitab wa Sunnah, sudah pakai kenyataan aja bantah. Orang-orang Qadariyah mengatakan apa? Oh, semua itu kehendak kita. Semua itu perbuatan kita, kan gitu kan? Enggak ada kaitannya dengan Allah Ta'ala. Sekarang kita tanya. Orang demam. Pernah lihat orang demam? Atau kita ngalami, pernah ngalami demam? Itu gimana? Gini ya, bergetar. Ini karpe diri itu enggak? Hah? Kendak jasa itu enggak? Apa itu dipegang? Dilepas, gerak-gerak lagi. Nah, ya kan? Orang ketakutan sampai terkencing-kencing. Apa itu sengaja? Aku memang sengaja kencing, mas. Enggak kan? Itu di luar kendak dia. Mana katanya kalau segala sesuatu atas kendak kita sendiri? Ternyata ada perkara yang itu di luar kendak kita. Orang betulin genteng, kepleset, jatuh. Oh, memang saya sengaja, mas. Saya pengen jatuh. Tidak mungkin kan seperti itu. Gampang loh, namanya. Demikian pula untuk kelompok Jabariyah. Gampang. Kamu kesini, kita tanya, kamu datang kesini, itu karpe diri atau enggak? Apakah ada yang memaksa dirimu untuk datang ke majelis taklim ini? Enggak kan? Kamu datang kesini kan, kehendak kita sendiri kan? Dipaksa enggak? Enggak, berarti keliru pemahaman kamu tentang Jabariyah itu. Ya, bisa dipahami lagi ya. Nah, dan kemudian nanti di bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala akan membawakan dalil-dalil dari Alkitab was Sunnah. Ya, jadi tadi pengantar untuk masuk kepada keimanan kepada takdir. Mungkin kita cukupkan ahlus iman kita masuk di syama'il.